tertarik. Kalau dia melirik, membuat hati jadi sentimen. Dia si jago matematika, sepersejuta luar kepala. Murid wanita memuji, cemburu di dalam hati. Dia lahir zaman revolusi. Om Janssen, Om Janssen, wajahmu tampan, membuat kita-kita hilang pasaran. Pacarku kebetulan murid terkasih darinya. Hatiku cemburu-cemburu tak keruan. Pagi-pagi datang naik Honda, kendaraan motor roda dua. Soal mesin jangan tanya, tenaga 10 kuda keluar pabrik yang pertama. Om Janssen, Om Janssen, wajahmu tampan, membuat kita-kita hilang pasaran. Pacarku kebetulan murid terkasih darinya. Hatiku cemburu-cemburu takkan keruan. Om Janssen, wajahmu tampan, membuat kita-kita hilang pasaran. Pacarku kebetulan